الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد, kita insyaAllah melanjutkan kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita melanjutkan di halaman 67 dari kitab ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membahasnya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kelanjutan dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala melarang kita menuruti hawa nafsu dan keinginan orang-orang kafir. Ya, melainkan kita diperintahkan untuk kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini perlu perhatian dari kaum muslimin, karena di zaman globalisasi seperti ini, sangat rentan seorang mukmin atau muslim untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, wa fi hadzal bab qawluhu subhanahu wal ladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaitu ahli kitab. Mereka يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, mereka bergembira terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka bergembira akan hal tersebut. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَا يُنْكِرُ بَعْضَهُ, tetapi di antara golongan, ya, di antara golongan-golongan dari Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada di antara mereka mayunkir ba'dah, yang mengingkari sebagian dari isi dari Al-Quran, ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kemudian apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, qul, katakanlah, innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bih, katakanlah, sesungguhnya yang diperintahkan kepadaku adalah agar aku menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, kepadanya lah aku menyeru, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ya, menyeru kepada Allah Ta'ala, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan begitulah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai hukum, yaitu ketetapan, peraturan yang hak, yang bersifat Arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan jika engkau menuruti ahwa'ahum, maka lihat di sini orin, ya, kita khususkan, yaitu jika kamu menuruti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, dan kembalikan hawa di sini kepada, yaitu apa yang mereka inginkan dari ahlul kitab, yang ahlul kitab inginkan, atau apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik dari penampilan atau dari hal-hal yang zahir dari mereka. Jika engkau menuruti hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau dari ilmu, ya, di sini berarti lawan dari ahwa adalah ilm. Ketika ilmu dimanfaatkan, maka hawa nafsu hilang atau hawa nafsu berkurang. Ya, tapi ketika ilmu datang namun tidak menjadi bermanfaat, maka yang tersisa hanyalah hawa nafsu. Maka tinggal pilih, jika engkau mengikuti keinginan dan hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau ilmu, malaka minallahi min waliyyi wala waq, maka sekali-kali tidak ada pelindung selain Allah untukmu, dan tidak ada yang bisa menjaga dan memelihara engkau dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fadhamiru fi ahwa'ihim ya'udu wallahu a'lam ila ma taqaddama dhikruh. Maka dhamir fi ahwa'ihim, dhamir hum dalam kalafal ahwa ahum, dhamir hum dalam ahwa ahum, hum di sini ya ya'ud kembali ke, wallahu alam, kembali ke ila ma taqaddama dzikruh, kepada apa yang telah berlalu penyebutannya. Siapa? Wa hum al ahzabu alladziina yunkiruna ba'dahu, yaitu mereka ini golongan-golongan yang mengingkari sebagian dari Al-Qur'an ya, karena memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak mengamini keseluruhan Al-Qur'an melainkan hanya sebagiannya, dan sebagiannya mereka menolaknya karena hawa nafsu. Fadakhala fi dzalika kullu man ankara syai'an minal Qur'an, maka masuk ke dalam bab ini setiap orang, siapapun yang mengingkari sesuatu pun dari Al-Qur'an. Min Yahudiyin, baik dia itu orang Yahudi, wa Nasraniyin, baik orang Nasrani, wa ghairihima, atau selain dari Yahudi atau Nasrani, entah dia orang musyrik, orang Buddha, orang dan seterusnya. Bahkan bisa jadi orang yang tadinya latar belakangnya Islam, lebih menuruti hawa nafsu dibandingkan dengan ilmu syar'i. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang berhukum dengan hawa nafsu, dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berkata, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm. Ya, sebagaimana tadi, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm. Ya, jika engkau menuruti hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau ilmu. Nah, di sini ittiba' atau mutaba'ah, wa mutaba'atuhum fi ma yahtassuna bihi min dinihim wa tawabi' dinihim. Ya, di sini mengikuti mereka dalam rangka dalam hal apa? Dalam hal-hal yang khusus dari agama mereka, ya, hal-hal yang memang betul-betul jadi indikator kuat di agama mereka atau asas agama mereka. Ya. Atau ciri khas agama mereka. Wa tawabi' dinihim, atau hal-hal yang sifatnya ikutan dari agama mereka. Maka semua ini mengikuti agama mereka dari asasnya atau dari cabangnya, maka semua ini sama dengan ittiba'un li ahwa'ihim, sama dengan mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Bal yahsulu ittiba'u ahwa'ihim bima huwa duna dzalik, bahkan yang namanya mengikuti hawa nafsu mereka itu bisa terhasilkan dengan cara apapun dari mengikuti keinginan mereka yang lebih ringan daripada apa yang menjadi simbol agama mereka. Baik itu dari segi gaya hidup, ya, dari segi gaya hidup, dari segi topi, bahkan walaupun topi tersebut tidak melambangkan agama mereka, tapi melambangkan bagaimana gaya hidup mereka, yaitu melambangkan al-hadi al-zahir. Kembali ke sini, al-hadi al-zahir, yaitu penampilan zahir mereka, ya. Sebagian dari orang, ada orang Indonesia, ya, beberapa orang yang memang iseng mungkin, itu di kaosnya tertulis I love Jesus. Kenapa pakai lafal Jesus? Kenapa enggak pakai lafal Isa? Kita tahu Jesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Dan adalah seorang Nabi dimuliakan oleh Allah, termasuk Ulul Azmi. Tetapi kenapa dengan lafal Jesus? Sehingga mengindikatorkan seolah-olah orang ini atau pemakai kaos ini adalah orang Nasrani atau simpatisan Nasrani. Maka yang seperti ini masuk ke dalam ittiba' ahwa an-Nasara, yaitu mengikuti hawa nafsu orang-orang Nasara, ya, seolah-olah menyepakati mereka. Ya, walaupun ketika ditanya, bagi kamu Yesus itu apa? Yesus itu adalah Nabi. Tetapi kenapa harus pakai dengan lafal Yesus di dalam kaos tersebut, di kaos tersebut? Kenapa tidak pakai I love Nabi Isa alaihissalam misalnya? Ya. Kemudian wa min hadza aidan, dan termasuk dari dalil-dalil untuk masalah-masalah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarwa 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir." Ya. Dan tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridha hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti milah mereka. Ya, di sini mengikuti agama ataupun gaya mereka, style mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benar petunjuk. Ya, petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, kembali di sini ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'a aka min al-ilm. Al-ilm, ma laka min Allah min waliyyu wala nasir. Di sini dipertentangkan hawa nafsu mereka dengan ilmu. Ya, itu bertentangan. Antum mau mana? Mau pilih syariat Allah atau pilih syariat atau pilih hawa nafsu mereka? Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada engkau ilmu, maka tidak ada penolong selain Allah, pelindung selain Allah bagimu nanti di hari akhir. Fanzur kaifa kana kaifa qala fil khabar. Maka lihatlah bagaimana dalam al-khabar millatahum, yaitu dalam ayat tersebut sebutan millatahum, walan tardu anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Lihat bagaimana millatahum. Wa qala fin nahi ahwa'ahum. Nah, di sini ada khabar dan ada nahi, ya. Dalam balaghah dan juga usul fiqih kita mengetahui, ya, kalimat imma dia berupa khabar, imma dia berupa insya. Imma dia berupa khabar, imma dia berupa insya. Dan di sini ada khabar walan tardu'an kal yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Ya. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha terhadapmu sampai kamu mengikuti agama mereka atau gaya hidup mereka. Ini khabar, mengkhabarkan tentang orang Yahudi dan Nasara dan hati mereka. Kemudian, qul innal huda, qul inna hudallahi wal huda. Baik. Kalimat ini wala in ittaba'tu ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalimat ini secara zahir adalah khabar, tetapi secara makna dia insya, yaitu larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah Ta'ala berkata dalam pengkhabaran tentang orang Yahudi dan Nasara seperti ini, millatahum, dengan lafal millatahum, ya. Dan dalam larangan mengikuti apa? Mengikuti apakah disebut mengikuti millah mereka? Tidak. Disebutnya jangan ikut ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu mereka. Ya, kenapa seperti ini? Nah, di sini lihat Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan detailnya beliau mentasqiq makna-makna dan faedah serta hikmah dari ayat yang mulia ini. Dalam urusan khabar, Allah menyebut agama mereka sebagai millah dan gaya hidup mereka sebagai millah. Dan dalam urusan larangan untuk kaum muslimin agar jangan ikutan diri mereka, Allah sebut hal tersebut sebagai ahwa, itu hawa nafsu mereka. Kenapa? Li'anna al-qawma la yarduna illa bittiba'il millati mutlaqa. Ya, kenapa begitu? Karena kaum tersebut akan rela sebelum agama mereka diikuti sepenuhnya. Mereka tidak akan rela sebelum agama mereka diikuti secara mutlak. Wa zajru waqa'a anittiba'i ahwa'ihim fi qalilin wa ka'u kathirin. Adapun zajr, zajar itu adalah larangan keras, ya, larangan keras, ya. Jadi larangan keras terjadi terhadap apa? Ittiba ahwa, yaitu mengikuti keinginan-keinginan mereka, baik qalilnya maupun kathirnya, sedikitnya ataupun banyaknya. Maka pahami baik-baik ayat ini. Ini dakik dan detail sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini khabar, ya, ini larangan. Dalam khabar Allah menyebutkan, mengabarkan kepada kita rahasia kalbu mereka. Mereka tidak akan ridha. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha sampai kita mengikuti agama mereka secara mutlak. Makanya ditakbirkan, diungkapkan dengan lafal millah. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan meridhai engkau, wahai Rasulullah, wahai kaum mukminin, sampai engkau mengikuti agama mereka, sampai engkau convert ke agama mereka, sampai engkau memakai simbol-simbol agama mereka betul-betul, ya. Kemudian ada larangan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, di sini kenapa pakai ahwa'ahum? Kenapa wala ini taba'ta millatahum? Ya, karena kata Syekhul Islam, az-zajr, yaitu larangan ini terjadi, ya, ditujukan dalam urusan mengikuti atau menuruti hawa nafsu mereka, baik sedikit maupun banyak. Ya, walaupun sebatas memakai kaos bola sedikit pun. ya, walaupun sebatas menyanjung nama mereka, itu sudah masuk ke dalam ini, walaupun tidak sampai ke masuk agama mereka. Kalau masuk agama mereka, baru mereka sampai apa? Keridoan, ridho terhadap antum. Tapi yang penting di sini dalam syariat Islam, larangan sampai detailnya, jangan ikuti kemauan mereka, walaupun kemauan mereka itu tidak sampai antum murtad, tidak sampai antum murtad. Jadi jangan ikuti hawa nafsu mereka, qalil ataupun kathirnya. Wa minal ma'lum, dan termasuk hal yang ma'lum, diketahui, ya, kaidahnya, anna mutaba'atahum fi ba'di ma hum 'alaihi min ad-din naw'u mutaba'atin lahum fi ba'di ma yahwunahu aw madhinnatun limutaba'atihim fi ma yahwunahu kama taqaddam. Merupakan kaidah bahwasanya mengikuti mereka, ya, mengikuti mereka dalam sebagian manhaj mereka dari agama mereka, serpihannya saja, tidak seluruhnya, itu adalah semacam mengikuti untuk mereka di sebagian dari hawa nafsu mereka, atau menjadi apa, menjadi persangkaan kuat untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ala kulli hal, dakik sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap tersebut. Bagi thullabul ilm, penjelasan tadi itu sangat-sangat berfaedah. Ya, kalau misalnya di antara ikhwan atau akhwat mendengar ini belum begitu paham, maka semoga Allah Ta'ala berikan taufik. Kemudian, wa min hadzal bab, termasuk pula dari bab ini dalil yang menunjukkan larangan mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walain ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Ya, di sini lihat betapa bebalnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya jika engkau mendatangkan kepada orang-orang ahli kitab bi kulli ayatin, ya, terhadap yaitu dengan segala keterangannya nyata, mereka ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Lihat, kiblat kita menuju Ka'bah, kiblat orang Yahudi menuju Baitul Maqdis masih tetap, kemudian kiblatnya orang Nasrani menuju ke timur, ya, walaupun wa anka wahai Muhammad menunjukkan kepada orang Yahudi atau Nasrani segala bukti yang nyata, segala ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan kiblat menuju ke Ka'bah, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau ke Ka'bah wahai Rasulullah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau tidak mengikuti kiblat mereka, tidak, walaupun di awal periode Madinah Rasulullah SAW sempat berkiblat ke Baitul Maqdis dan diejek oleh orang-orang Yahudi. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebagian dari mereka tidak mengikuti kiblat sebagian dari selainnya, yaitu orang Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis, orang Nasrani kiblatnya ke arah timur. Ini jelas berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani mereka pun berselisih pendapat mengenai kiblat dan hal-hal lain. Bahkan orang Yahudi mereka menganggap telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, sementara orang Nasrani mereka mengkultuskan Nabi Isa sampai ke derajat ketuhanan. Na'udzubillah dari dua kelompok sesat dan kafir tersebut. Dan mereka sering berselisih, bahkan dalam ayat di surat Al-Baqarah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Ya, mereka saling berselisih. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan kembali larangan yang berupa khabar, yang dengan zahirnya secara zahir adalah khabar, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idzal lamin adh-dhalimin. Lihat, jika engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi atau Nasrani setelah datang kepada engkau dari ilmu, yaitu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yaitu wahyu. Ilmu ini wahyu. Dalam agama Islam, ilmu yang hakiki berdasarkan wahyu Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Innaka idzal lamin adh-dhalimin. Maka jika engkau lebih memperturutkan hawa nafsu mereka dibandingkan dengan ilmu, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencap orang yang meninggalkan ilmu demi hawa nafsu, orang yang mendistorsi ilmu demi keinginan dunia, jabatan, wanita, tahta, duit dan seterusnya, atau mendistorsi hukum demi mendapatkan hawa nafsu ini, yaitu pengikut, demi mendapatkan jemaah, demi mendapatkan bantuan, demi mendapatkan dana dan seterusnya, maka orang ini termasuk apa? Termasuk orang yang zalim. Maka sangat mungkin ada orang yang merupakan da'i tapi dia zalim terhadap umat, terhadap kaum muslimin. Bagaimana zalimnya? seperti menghalalkan hukum musik misalnya. Ilmu tentang haramnya musik, ya itu didistorsikan dan dianggap itu khilafiyah, kemudian lebih mendahulukan perkataan ulama dibandingkan yang jelas perkataan Allah ataupun Rasulnya dan para salaf. Maka orang-orang seperti ini telah menzalimi umat. Orang-orang seperti ini telah menzalimi umat. Dan mereka suatu saat akan engah sendiri akan kezaliman mereka terhadap umat ini. Baik dunia ataupun akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada da'i-da'i yang menyerukan akan halalnya atau tidak haramnya musik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka al-kitab, ya'rifunahu, yaitu mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi dan Nasara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, jadi mengenal syakhsiyah dan personalita Nabi Muhammad sebagaimana mengenal syakhsiyah atau personalita anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana kita mengenal anak-anak kita dari kekurangannya, kelebihannya, fisiknya, ada kekurangan di misalnya di punggungnya atau apa, itu mereka kenal betul-betul. Di sini Allah ta'birkan dengan ma'rifah, bukan dengan ilmu, karena mereka tidak bermanfaat ilmunya. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Nah, di sini lihat. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan al-haq. Al-haq inilah ilmu sebenarnya, kebenaran. Disembunyikan oleh mereka. Wa hum ya'lamun. Wau di sini wawul haliyah, yaitu keadaan mereka dalam keadaan berilmu, yaitu keadaan mereka dalam keadaan mengetahui dengan ilmunya, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Karena tertutup oleh apa? Ahwa, hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala mentahqiq mereka hanya mengenal saja. Ya, ilmu mereka tidak masuk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu dari Rabbmu. Jadi kebenaran itu apa yang sesuai dengan wahyu. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mumtar, yaitu yang ragu-ragu. Oleh kulli wijhatun huwa muwalliha. Di mana saja engkau berada, ya di arah mana saja engkau berada, pasti Allah di sini dikatakan di mana di walikullin, ya di sini walikullin untuk setiap umat, maksudnya untuk setiap umat ada wijhah, ada kiblatnya. Setiap umat ada kiblatnya sendiri. Huwa muwalliha, yang ia menghadap kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Aina ma takunu, ya di mana saja engkau berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja, dari manapun engkau keluar atau datang, alihkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Ini kiblat kita, yaitu Ka'bah. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabbmu, yaitu kiblat menuju Ka'bah. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan pernah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebagaimana yang tadi maknanya sama, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja engkau berada, kalian berada wahai kaum muslimin, maka palingkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram, yaitu kiblat kita ini, yaitu ke Ka'bah. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina dhalamu minhum. Yaitu agar tidak ada hujjah bagi manusia atas engkau kecuali orang-orang yang zalim. Di sini zalim kita lihat. Zalim di sini, zalim. Apa korelasinya? Yaitu orang-orang yang lebih memperturutkan hawa nafsu dibandingkan dengan ilmu dan wahyu dari Allah, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala ghairu wahid min as-salaf. Lebih dari seorang salaf mengatakan, ma'nahu, makna dari ayat-ayat ini, li'alla, atau makna dari serpihan ayat terakhir ini, ma'nahu li'alla yahtajjal yahudu 'alaikum bil muwafaqati fil qiblah. Yaitu agar tidak menjadi hujjah bagi orang-orang Yahudi atas al-muwafaqah. Jadi perhatikan di sini al-hujjah. hujjah di sini jangan sampai annas, annas di sini am urida bil khas, yaitu orang-orang Yahudi. Jangan sampai orang Yahudi berhujjah terhadap kalian wahai kaum muslimin bil muwafaqah, keserupaan dalam urusan kiblah. Fayaqulun, sehingga mereka berkata qad wafaquna fi qiblatina. Lihat itu Muhammad, Muhammad telah menyerupai kita dari segi kiblat kita. Ya. Fayushiku an yuwafiquna fi dinina. Maka jangan-jangan nanti lagi mereka akan selaras dengan agama kita, yaitu agama Yahudi. Faqata Allahu bi mukhalafatihim fil qiblati hadhihi al hujjata. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memutus semua rantai. Ya. Maka Allah taala alihkan kemudian kiblat agar tidak terjadi hujjah pada mereka. Ya, mengejek orang-orang Islam yang mengikuti orang-orang Yahudi. Tidak, orang Islam kiblatnya itu bukan Baitul Maqdis setelah itu, melainkan ke mana? Ke Ka'bah. Dan itu membuat mereka geram. Idh al-hujjah, karena hujjah pada hakikatnya adalah ismun li kulli ma yuhtajju bihi min haqqin wa batil. Ya, apa itu definisi hujjah? Ya, argumentasi. Ya. Hujjah itu adalah apa yang seseorang bisa berhujjah dengannya, berargumen dengannya dari kebenaran ataupun dari kebatilan. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Itu di sini ditafsirkan yaitu orang Quraisy. Orang Quraisy dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengejek orang-orang beriman. Ya, dibiarkan oleh Allah taala mengejek orang-orang beriman. Karena orang Quraisy berkata, fa innahum yaqulun adu ila qiblatina fayushiku an yaudu ila dinina. Jadi sejarahnya ketika di periode Mekah, ya, kiblat orang Islam menuju Baitul Maqdis dan Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ketika hijrah ke Madinah, hal tersebut tidak mampu beliau lakukan karena kondisi geografis dan pemetaan. Ya, otomatis kembali ke Baitul Maqdis. Maka ketika kiblatnya kaum muslimin di awal periode Madinah menuju Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi kemudian mengejek. Lihat itu orang-orang muslim. Lihat itu Muhammad itu. Muhammad itu serupa dengan agama kita ternyata. Karena kiblat mereka seperti kiblat kita, yaitu Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengubah kiblat kaum muslimin menuju ke Ka'bah. Ini supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi tidak menjadikan itu sebagai argumen akan keserupaan agama Islam dengan agama Yahudi, menyelisihi agama Yahudi. Namun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu yang dimaksud di sini, menurut tafsiran sini, yaitu apa? Yaitu orang-orang Quraisy kufar di Mekah. Karena orang Quraisy kufar di Mekah ketika mereka mengetahui berita bahwasanya orang-orang muslim di Madinah yang tadinya kiblat mereka ke Baitul Maqdis kemudian dialihkan ke Ka'bah, maka kata orang-orang kufar Quraisy di Mekah, oh lihat itu orang-orang mukmin, mereka kembali ke kiblat kita. Kayaknya mereka mau nyamain agama kita, agama orang-orang syirik jahiliyah. Ya, tapi Allah taala biarkan saja mereka. Illa alladzina zalamu. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka jangan kamu takut, jangan kalian takut terhadap orang-orang musyrikin di Mekah. Fa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa bayyana subhanahu anna min hikmati naskhil qiblati wa taghyiriha mukhalafat anna min hikmati naskhil qiblati wa taghyiriha mukhalafatan nasi al-kafirina fi qiblatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara hikmah termansukhnya kiblat dan perubahan arah kiblat adalah mukhalafatan nas, menyelisihi orang-orang yang kafir dalam urusan kiblat mereka, yaitu orang-orang Yahudi dalam urusan kiblat mereka. Liyakuna dzalika aqta'a lima yatma'una fihi minal batil, agar hal tersebut bisa lebih memutus lagi, bisa memutus kebatilan yang begitu getol mereka dengung atau inginkan. Wa ma'lumun anna hadzal ma'na thabitun fi kulli mukhalafatin wa muwafaqatin. Dan sudah diketahui bahwasanya makna ini ditetapkan pada setiap perbuatan menyelisihi dan juga menyamai orang-orang kafir. Yaitu pokoknya kita ini dalam syariat Islam betul-betul diperintahkan oleh Allah Ta'ala sesungguh-sungguhnya untuk menyelisihi orang-orang kafir dan larangan untuk menyerupai mereka. Fa innal kafira idza utbi'a fi syai'in min amrihi kana lahu fil hujjati mithlu ma kana au qaribun mimma kana lil yahudi min al hujjati fil qiblah. Maka di sini perhatikan, orang kafir ketika diikuti dalam suatu perkara yang mereka miliki, orang muslim mengikut orang kafir, maka itu akan menjadi argumentasi mereka, menjadi bukti untuk mereka sebagaimana terdahulunya atau dekat dengan bagaimana perilaku orang Yahudi dalam berhujah di dalam urusan kiblat. Ya, jadi nanti akan dicengin oleh orang-orang kafir Nasrani. Sekarang kalau misalnya syariat Islam, misalnya tentang syariat Islam, kita memiliki syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang sekuler, mereka memiliki syariat versi mereka, yaitu demokrasi dan hukum buatan versi mereka. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengikuti hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terkunci, kita akan locked, ya. Mereka akan berhujah, tuh lihat orang muslim, mereka tuh ikut demokrasi kok. Kenapa kalian mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala? Lihat orang-orang muslim, bahkan tokoh-tokoh dari kiai-kiai, sebagian kiai, sebagian ulama, mereka lebih pro pada demokrasi dibandingkan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka dalam berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kan sulit, mereka akan menetapkan hujah atas kita. Lihat. Ya, terkunci kita. Kita enggak bisa berbuat apa-apa kalau kita melihat banyak dari saudara kita, bahkan tokoh-tokoh kita, ya, lebih pro kepada syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwah sekalian, kita lanjut. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertafarruq dan berikhtilaf. Nah, di sini menunjukkan tafarruq dengan ikhtilaf itu berbeda, ikhwan. Tafarruq itu berpecah belah, ikhtilaf itu berselisih. Ya, perbedaan tafarruq dengan ikhtilaf di antaranya adalah ikhtilaf sebagiannya tercela, sebagiannya tidak tercela. Adapun tafarruq seluruhnya tercela. Itu satu perbedaan di antara perbedaan. Kemudian ikhtilaf adalah mansya untuk tafarruq. Artinya tafarruq tidak mungkin terjadi kecuali setelah terjadi adanya ikhtilaf. Jadi tafarruq, perpecahan, tidak mungkin terjadi sebelum adanya terjadi ikhtilaf. Jadi ikhtilaf adalah penyebab terjadinya tafarruq. Walaupun tidak mesti ikhtilaf itu akan menjadi tafarruq, tapi tafarruq tidak mungkin terjadi tanpa adanya ikhtilaf sebelumnya. Ya, dan kedua-duanya ini ada sisi negatif. Dan tafarruq negatif secara mutlak, ikhtilaf kita lihat apa yang dimaksud dengan ikhtilaf. Bisa menjadi negatif dan tidak, dan bisa menjadi tidak negatif. Jadi ini relatif. Tetapi dalam konteks ini, baik tafarruq atau ikhtilaf, ayat ini menunjukkan baik tafarruq atau ikhtilaf, kedua-duanya negatif dan buruk. Kenapa? Karena tafarruq ini secara mutlak ya buruk semua. Dan ikhtilaf di sini dimuqayyad, ditaqyid dengan adanya min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi keberadaan ikhtilaf setelah datang kepada mereka hal-hal yang bayyinat, yaitu yang jelas sekali bagi mereka, tapi mereka masih berselisih, maka ikhtilaf ini pasti madmum. Dan ikhtilaf ini pasti menyebabkan adanya apa? Tafarruq. Maka ikhwah sekalian, ya, di ayat ini ada pelajaran bagi siapapun dari kita yang mendapatkan dalil yang begitu jelas, namun kita justru berselisih pendapat hanya karena beda madhab, beda ulama, beda ustaz, beda ini, beda itu, padahal dalil jelas. Kita lebih ikut dengan perkataan kiai atau ustaz, maka inilah ikhtilaf min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini berbahaya. Maka ikhtilaf seperti ini jelas-jelas apa? Madmum. Kemudian wahum, dan mereka itu adalah Yahudi dan Nasara. Alladzina iftaraqu ala akthar min 70 firqah, yaitu mereka yang beriftiraq, yaitu berpecah belah lebih dari 70 firqah. Ya, begitu juga dengan kaum muslimin yang Nabi SAW sebutkan nanti. Walihada nahan Nabi SAW an mutaba'atihim fi nafsi at-tafarruqi wal ikhtilaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, ya, mengikuti gaya orang Yahudi dan Nasrani dalam hal tafarruq dan ikhtilaf, dalam hal perpecahan dan juga perselisihan. Yaitu perpecahan itu mutlak dilarang. Perselisihan setelah adanya nas yang sangat jelas masih mau berselisih, ini jelek. Ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam qad akhbara anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Bersamaan dengan itu, padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya umatnya itu akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Jadi berpecah belahnya kaum muslimin itu suatu keniscayaan. Sudah Rasulullah pernah sebutkan. Ya. Ma'a anna qawlahu, bersamaan dengan itu padahal perkataan la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Ya, ini larangan, jangan kamu seperti si fulan. Qad ya'ummu mumathalatahu bi tariqil lafzi au al ma'na au al ma'na. Ya, jangan kamu seperti lan, ini bisa jadi maksudnya ya umum. Ya, jangan kamu menyerupai ya baik dari segi lafal atau dari segi makna. Selanjutkan insyaallah. Kemudian wa illam ya'um dal ala anna jinsa mukhalafatihim wa tarka musyabahatihim amrun masyru'. Meskipun misalnya itu tidak menjadi larangan yang sifatnya umum, tapi tetap menunjukkan bahwasanya jenis menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang musyrik atau kafir dan meninggalkan perbuatan yang menyerupai perbuatan mereka, itu adalah amrun masyru', perintah yang disyariatkan, hal yang disyariatkan. Wa dalla ala annahu kullama ba'ada ar-rajulu an musyabahatihim fi ma lam yushra' lana kana ab'ada 'anil wuqu'i fi nafsil musyabahatil manhiya 'anha wa hadhihi maslahatun jalilah. Dan ini menunjukkan apa? Selagi seseorang ya itu menjauh, ba'uda kullama ba'uda ar-rajulu, seseorang semakin menjauh dari sifat menyerupai orang kafir terhadap apa yang tidak pernah disyariatkan kepada kita, ini lebih menjauh dari terjerumus ke dalam penyerupaan yang dilarang. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu perkara ini menyerupai agama mereka atau menyerupai perbuatan buruk mereka, ya, dan tidak ada syariatnya dalam agama kita, maka kalau kita menjauh dari hal-hal seperti itu, maka kita makin menjauh dari bentuk penyerupaan yang terlarang. Dan cukuplah menjauh dari keserupaan terhadap orang kafir itu sebagai maslahat yang sangat jelas, yang sangat terang. Ya, karena semakin terbedakan orang mukmin dengan orang kafir, ya, semakin terbedakan orang mukmin dengan orang kafir, dan itu bagus, ya. Baik, kemudian ikhwan, wa qala subhanahu li Musa wa Harun wa ta'ala berfirman untuk Nabi Musa, ni wala tattabi sabilal, menyuruh keduanya untuk istiqamah. Istiqamah kalian berdua dan janganlah kalian berdua mengikuti jalannya orang-orang yang tidak benar. Itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. La ya'lamu ada ilmu mereka itu, walaupun punya pengetahuan. Jadi perintah istiqamah ini perintah, ini larangan. Barang siapa yang mau istiqamah, maka jangan mengikuti jalannya orang simpang. Wa qala subhanahu, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala saqihi hana khlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ketika Nabi Musa AS mau berangkat, ya, berkata ke saudaranya itu Harun, berkata Nabi Musa AS, ukhlufni, gantikanlah aku, jadilah khalifahku dalam mengurusi dan memimpin kaumku itu Bani Israel. Wa aslih, dan perbaikilah urusan kaum ini. Wa la tattabi' sabila mufsidin. Nabi Musa mewanti-wanti dan mewasiatkan, jangan ikutan jalannya atau caranya atau hawa nafsunya orang-orang yang merusak. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan barang siapa yang yushaqiqir rasul, yaitu barang siapa yang menentang rasul, menyakiti rasul, menentang rasul setelah jelas baginya al-huda ilmu, malah justru dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalan selain jalannya orang-orang mukmin, maka nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia leluasa terhadap hal yang dia kuasai itu. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Ila ghairi dzalika minal ayat. Ya. Baik, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ma hum alaihi minal huda wa atau minal hadi wal amal. Ya. Tuntutan, ya, petunjuk ataupun perbuatan yang ada pada mereka, yaitu ahlul kitab dan kaum kafir. Ya. Itu adalah huwa min sabili ghairil mu'minin, adalah jalan yang bukan jalan orang-orang mukminin. Yaitu cara hidup mereka dan perbuatan mereka, akidah mereka, pemikiran mereka, itu bukanlah jalannya orang-orang mukmin. Bal wa min sabilil mufsidin, melainkan al-hadi, petunjuk mereka, pikiran mereka, akidah mereka, ritual amaliyah mereka, itu termasuk sabil al-mufsidin, jalannya orang-orang yang merusak. Ya, dari mana dalilnya? Dari ini, sabil wa yattabi'u ghayra sabil mu'minin, dan juga dari wala tattabi' sabil al-mufsidin, mereka adalah orang-orang merusak. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu orang-orang yang memberi kerusakan. Walladzina la ya'lamun, mereka juga orang yang tidak berilmu sebagaimana di ayat ini, la ya'lamun. Wa ma yuqaddaru 'adamun dirajihi fil 'umum, fan nahyu thabitun 'an jinsihi. Ya, makna jika pun larangan meniru dianggap tidak masuk dalam cakupan umum ayat-ayat ini, tapi larangan tetap tersabit tentang jenisnya. Fayakunu mufaraqatu al-jinsi bil kulliyati aqraba ila tarkil manhi. Ya, yaitu sehingga dengan menyelisihi jenis perbuatan tersebut secara mutlak total, itu lebih dekat kepada meninggalkan hal yang dilarang. Wa muqarabatuhu mazinnatun atau mazinnata wuku'il manhiya anhu, dan mendekati sikap tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir itu berpotensi terjerumus ke dalam hal yang dilarang. Qala subhanahu, Allah taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayh. Ya, kami telah menurunkan kepada engkau al-kitab, Al-Qur'an, bil haqq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan menjadi pembenar kitab yang sebelumnya, dan sebagai muhaiminan alaih, ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai batu ujian atas kitab tersebut. Ya, itu atau tidak. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukum dengan apa yang Allah turunkan. Hukumlah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka daripada apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Ilmu, wahyu. Ini jadi bertentangan ini dua ini. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Untuk setiap dari kalian, kami telah menjadikan syir'ah dan juga minhaj. Jadi untuk setiap dari kalian, kami telah memberikan aturan dan juga jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, maka pasti akan menjadikan untuk kalian sebagai umat yang bersatu. Satu umat ikhlas. Walakin tetapi, liyabluwakum fima atakum. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian. Memberi ujian, menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, fastabiqul khairat. Berlembalah kalian kepada kebaikan, menuju kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kembalinya kalian semua. Fayubi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan membibirkan dan memberitakan hal-hal yang selama ini kalian perselisihkan. Samit walatattabi'ahu ahum wahdharhum ayyaftinunaka ayyaftinuka an ba'dima anzalallahu ilaik. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah, ya, jangan sampai ya mereka memalingkan kamu dan sebagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, makna di wa mutaba'atuhum fi hadihim hiya min ittiba'i ma yahunahu, mengikuti jalan hidup mereka, ya, gaya hidup mereka, penampilan mereka dan seterusnya, itu termasuk menuruti hawa nafsu mereka. Au madhinnatin litiba'i ma yahunahu. Ya, atau mengindikasikan betul-betul mengikuti hawa nafsu mereka. Wa tarkuha ma'unatun ala tarki dzalik. Dan meninggalkan penyerupaan terhadap mereka itu sangat membantu kita meninggalkan hawa nafsu mereka. Ya. Wa hasmin wa dan juga wa hasmun limadati mutaba'atihim fi ma yahuna. Dan juga membasmi bibit-bibit yang bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi betul-betul dalam kitab ini Seorang Muslim dituntut, dan dalam Al-Quran atau Sunnah, dituntut untuk menyelisihi orang-orang kafir. Wa'alam anna fi kitabillahi minan nahi an musyabahatil umam al-kafirati wa qasasuhu anna fi kitabillahi minan nahi an musyabahatil kafirati wa qasasihim allati fiha ibratun lana bitarki ma fa'aluhu kathir. Ketahuilah bahwasanya banyak kisah-kisah tentang mereka, orang-orang kafir, itu sebagai untuk kita meninggalkan perbuatan mereka. Dalam Al-Quran ada larangan dan ada khabar. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Dan ada khabar, itu kisah-kisah tentang balasan Allah terhadap orang kafir, yang di dalamnya terdapat ibrah yang bisa kita ambil, yaitu berupa apa? Bitarki ma fa'alu, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka. Mithl qawlihi lamma dhakara ma fa'alahu bi ahli al-kitab min al-mathulat. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut apa yang telah Allah perbuat terhadap ahli al-kitab dari mathulat, yaitu dari azab yang ditimpakan oleh Allah taala. Maka Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka fa'tabiru, berfikirlah, renungkanlah wahai orang-orang yang memiliki pikiran, yang memiliki basirah, memiliki akal. Dan juga kadang perkataan Allah Subhanahu wa taala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya, kisah-kisah tentang kaum-kaum terdahulu yang telah Allah Ta'ala binasakan karena kekufuran mereka. Allah Ta'ala sebutkan, ya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran, terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa amthali dzalik, dan semisalnya. Ayat dari ayat-ayat tersebut. Wa minhuma yadullu ala maqsudina wa minhuma fihi isyaratun wa tatmimun lil maqsud. Di antara hal tersebut, ya, di antara kandungan ayat Al-Quran, ada yang langsung menunjukkan apa yang kami bahas, yaitu larangan menyerupai orang-orang kafir. Dan di antara perkataan-perkataan Allah ada juga yang sebatas mengisyaratkan dan juga melengkapi pembahasan ini, yaitu seperti menyuruh kita untuk ya. Thumma mat maqsudu bibayani anna mukhalafatahum fi 'amati umurihim aslah lana. Kemudian bahwa ketahuilah bahwa di dalam di sini ya, bahasan seperti ini maksudnya menjelaskan bahwasanya menyelisihi mereka dalam mayoritas urusan mereka itu lebih bermaslahat buat kita kaum muslimin. Ini justru yang menyebabkan banyaknya bencana untuk orang Indonesia, ya, dan dunia ini, sebumi ini, karena banyaknya penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan tasyabbuh bil kufar. Fajami'ul ayati dalatun ala dzalik. Dan keseluruhan ayat menunjukkan hal tersebut. Wa in kana al maqsudu anna mukhalafatahum wajibatun alaina. Kalau misalnya pun maksud dari ayat-ayat tersebut adalah bahwasanya menyelisih orang-orang kafir itu wajib atas kita, fahadha innama yadullu alaihi ba'dul ayati duna ba'd. Ya. Maka di sini ditunjukkan oleh sebagian dari ayat, bukan seluruhnya. Wa nahnu dzakarna ma yadullu ala anna mukhalafatahum mashru'atan fil jumlah idz kana huwa al-maqsud huna. Ya, kita tuturkan di sini menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya menyelisih mereka secara garis besar adalah disyariatkan, karena memang itulah tujuan kita di sini, untuk menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan diri kita untuk menyelisihi orang-orang kufar. Wa amma tamyizu dalalatil wujub awil wajib an ghairiha wa tamyizu al wajibi an ghairihi falaysa huwa al maqsudu huna. Adapun tentang membedakan antara indikasi kewajiban atau indikasi yang menjadi wajib atau selainnya, selain indikator, dan membedakan antara yang wajib dari selain wajib seperti sunnah, mustahab atau makruh, maka itu bukan maksud dari kita. Kita di sini hanya ingin menegaskan dan memberikan tanbih kepada kaum muslimin akan syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir baik dari segi umum ataupun khusus, global ataupun terperinci. Ya, wasanadzkuru insyaallah, kita akan menyebutkan insyaallah pada nanti bab-bab ini masih panjang sekali ikhwan, baru halaman 71 sementara ada ratusan halaman. Kita akan menyebutkan insyaallah an musyabahatahum fi a'yadihim minal umuril muharramah, menyerupai mereka dalam urusan hari raya atau perayaan-perayaan mereka termasuk dari perkara yang diharamkan. Ingat kalau misalnya sebagian dari kita merayakan ulang tahun atau merayakan pergantian tahun Hijriah, ini termasuk hal-hal yang diharamkan karena tidak ada syariat dalam Islam, dan ini merupakan penyerupaan terhadap kebiasaan mereka menjadikan pergantian tahun itu hari yang dirayakan, atau kematian atau lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Fa inna huwal mas'alatul maqsudatu bi'ainiha, inilah masalah yang dimaksudkan secara zat. Emang tidak ada langsung nas yang menunjukkan itu secara sorohatan, secara langsung. Tetapi ada nas global yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, terutama dalam urusan a'yad, yaitu dalam urusan hari raya atau perayaan. Ya, wasairul masail inna jalabaha taqrirul qa'idatil kulliyatil azimatil manfa'ah. Dan keseluruhan masail, masalah-masalah, yaitu dikandung dan dibahas dalam masalah, dalam mentakrir atau menegaskan kaidah yang bersifat kuliah global yang sangat agung dan insya Allah akan memberikan manfaat, yaitu al-azimatil manfa'ah, yaitu manfaatnya sangat besar insya Allah ta'ala. Maka kita cukup karena memang kajian kita kisaran 50-an menit. Ya insyaallah besok subuh mudah-mudahan Allah taala memberikan kesehatan untuk ana dan juga antum sekalian ya ikhwah sekalian rahimakumullah. Kita cukup sampai sini, insyaallah kita akan memulai kembali besok pagi pembahasan halaman 71. Kita mulai dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.